السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-8. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-An'am ayat ke-124. Silakan dibaca. Berani baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Dan ketika datang ayat mereka berkata, kami tidak akan beriman sampai datang yang semisal dengan apa yang telah datang kepada rasul-rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia akan menjadikan risalahnya, dan orang-orang yang berdosa akan ditimpakan kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras atas tipu daya yang mereka lakukan. Al-wawu harfu atfin ma, eh sorry maaf Ustaz. Al-wawu harfu atfin idha dhorfiyah syartiyah ja'at fi'il madhi. Hum maf'ulun bih, ayatun fa'il dari ja'at, olu fi'il maldi, al-waw sebagai fa'il, lan harfu nasbin, nu'mina fi'il mudari, mansubun bilan, fa'ilnya nahnu, hatta harfu nasbin, nu'ta fi'il mudari, mansubun bi hatta, fa'ilnya nahnu, misla maf'ulun bih, ma isim mansub. Itu bukannya fi'ilnya majhul ya? Oh ya, nukta fi'il mudhari majhul, nahnunya sebagai naibul fa'il, misla maf'ulun bih, ma isi mausul sebagai mudhafun ilaih, utia fi'il maldi majhul, ya, rusulu naibul fa'il, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih, Allahu lafzul jalalah mubtada, a'lamu khobar. Kalau haitsu itu apa ya Ustaz? Dzaraf. Dzaraf ya. Haitsu dzaraf yaj'alu fi'il mudhari risalata maf'ulun bi alha'u mudhaf ilai. As-sinu harfu istiqbal yusibu fi'il mudhari alladzina isim mausul yusibu itu majhul juga ya Ustaz? Nah. Enggak. Kan asoba yusibu mah normal. Kalau usiba yusobu ya baru. Yusibu fi'il mudhari alladzina isim mausul sebagai fa'il. Ajromu. Kan akan menimpa kan berarti alladzina maf'ul binya shogharun baru fa'ilnya. Oh ya. iya betul. Jadi kehinaan akan menimpa orang-orang yang mujrim. Iya. Alladzina isim mausul maf'ulun bi ajromu fi'il maldi al-waw sebagai fa'il shogharun fa'il dari yusibu inda dhorof Allahi lafzul jalalah sebagai mudhof ilai al-waw harfu atfin azabun ma'tuf ke sogorun syadidun na'at dari azabun bima jarwa majrur kanu fi'il maldi naqis al-waw sebagai isim yamkuruna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il jumlahnya sebagai khobar kana wa idha ja'at ha'ula'il musyrikina min ahli makkata hujjatun zahiratun ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du kubara'ihim lan nusaddiqa binubuwatihi hatta yu'tina Allahu minan nubuwati wal mu'jizati misla ma a'ta rusulahu sabiqina. Faradda Allahu ta'ala alaihim biqawlihi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ay billadhina hum ahlun lihamli risalatihi wa tablighiha ilan nasi. Sayanaluha ula'it tughatul saya saya saya naluha ula'it tughatul dhulla gitu ya Ustaz. Eh dhullu. Abdullah Apa? ini kan ini jadi Oh. minyak untuk Saya naluha ula'it tughatul dhulla. Walahum azabun muji'un fi nari jahannama bisababi kaidihim lil islami wa ahlihi. Dan ketika hujah yang jelas datang kepada orang-orang musyrik dari penduduk Mekah tentang tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, sebagian pemimpin mereka berkata, kami tidak akan membenarkan kenabian sampai Allah memberikan tanda kenabian dan mukjizat yang semisal dengan apa yang telah Allah berikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Lalu Allah Ta'ala membalas kepada mereka dengan firman-Nya, Allah lebih mengetahui di mana Allah akan menjadikan risalahnya, artinya kepada siapa yang mereka yang berhak untuk menerima ya, atau memikul risalahnya dan menyampaikannya kepada umat manusia. Dan orang-orang yang sesat akan mendapatkan kehinaan dan bagi mereka ada azab yang pedih di neraka jahanam dikarenakan karena tipu daya mereka kepada Islam dan kepada para pemeluknya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Dan apabila datang kepada mereka suatu ayat, mereka, orang-orang kafir, akan berkata, Lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Sampai didatangkan kepada kami seperti apa yang didatangkan kepada para utusan-utusan Allah sebelumnya. Nah ini sering kita baca ya bahwa orang-orang kafir itu seringkali minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukti nyata mukjizat luar biasa sebagaimana yang mereka dengar bahwa mukjizat itu pernah ditampakkan oleh para rasul sebelumnya. Namun jawabannya selalu sama ya Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui bagaimana ia menjadikan risalahnya. Jadi mukjizat itu kan bagian dari metode dalam menyadarkan manusia ya. Memang kalau para nabi terdahulu mukjizatnya itu ya rata-rata luar biasa ya. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ini luar biasa mukjizatnya. Dia bisa membelah lautan ya. Kemudian dengan memukul batu keluar 12 mata air, ya kemudian bisa meminta kepada Allah diturunkan makanan dari surga, dan banyak lagi mukjizat yang lainnya. Namun, Bani Israel menjadi bukti nyata bahwa banyaknya mukjizat yang disaksikan oleh manusia belum tentu akan membuat mereka beriman. Ya, Bani Israel ini contohnya, betapa banyak mukjizat yang mereka saksikan secara langsung, tapi tidak juga membuat mereka beriman. Kalau sekiranya mukjizat menjadi dasar atau patokan keimanan ya manusia, maka harusnya Bani Israel menjadi umat paling beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena mereka paling banyak menyaksikan mukjizat. Karena banyak nabi yang ditulis kepada mereka dan banyak mukjizat yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Makanya ketika orang kafir Quraisy meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan mukjizat yang luar biasa, ya tidak bisa dikabulkan karena mukjizat ini kan ya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tidak bisa yang namanya mengeluarkan mukjizat karena kekuatan dirinya sendiri, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha bijaksana dengan segala hikmahnya, ya tahu bagaimana ia menyampaikan risalahnya melalui para rasulnya. Ia menyampaikan pesan ya melalui para rasulnya. Sayusibul ladzina ajramu shagharun 'indallah. Orang-orang yang berbuat kejahatan tersebut, ya akan ditimpa oleh sagharun, ya, kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa adzabun syadidun, begitu pula akan menimpa mereka adab yang pedih, bima kanu yamkurun, dengan sebab apa yang dahulu mereka lakukan tipu daya kepada Islam dan muslimin. Nah, baik afanannya izin hari ini enggak bisa sampai selesai ya, mungkin sampai jam 5.45 karena ada acara di Depok dan sana pagi-pagi. Baik, lanjut baca. Bu Yasra baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Jadi ibu bacanya Rijesa apa Rijesa? Kayaknya dengarnya Zai. Ya? Rijesa, salah. Oh, iya, apa yang salah dengar. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ كَذَلِكَ كَذَلِكَ salah. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, dia lapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa dia menghendaki untuk dia menyesatkan, dia akan menjadikan dadanya sempit. Penuh. Seakan-akan dia mendaki langit. Demikianlah Allah menjadikan kekejian terhadap orang-orang yang tidak beriman. Alfa'u harfu adfin. Man isim syart sebagai mubtada. Yuridi fi'il mudhari'un. Fa'ilnya huwa ya. Ya. Allahu lafzul jalalah sebagai ini fa'il juga Ustaz. Fa'il. Ya. Oh, bukan. Fa'ilnya Allah. Ain an harfu masdarin wa nasbin. Yahdiya fi'il mudhari'un. Mansubun bi an. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Alha'u maqulun bi. Nah, maqul bi. Yashrah fi'il mudhari'un. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Sadara maf'ulun bi. Alha'u mudhafun ilaih. Lil islami jar wa majrur. Alwaw harfu adfin. Man isim syart sebagai mubtada. Yuridu fi'il mudhari'un. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Dia film modelnya majazum, Bu. Majazum, misalnya. Nah. An harfu masdariin wa nasbin yudilla fil mudhari'un mansubun fa'ilnya dhamir mustatir huwa alha'u sebagai maf'ulun bi yaj'al fil mudhari'un majazum fa'ilnya dhamir mustatir huwa sadara maf'ulun bi alha'u mudhafun ilaih, dayiqan maf'ulun bisami, harajan na'at dari dayiqan, ka'anna harfu tashbih, wa nasbin, in ka'anna, ma, apa namanya, ma-nya apa Ustaz? Ka'anna ma. Oh langsung ya Ustaz, ka'anna ma harfu tashbih. Yas'adu fi'il mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir huwa fis sama'i jar wa majrur kadalika ini jar majrur yaj'alu fi'il mudhari'un Allahu lafdu jalala sebagai fa'il, ar-rijsa maf'ulun bi, alalladzi jar wa majrur, la harfu nafiin, yu'minuna fi'il mudhari'un, waw sebagai fa'il. Faman yasha'u lillahi ayyuwa ayy. Sebenarnya menjazmkan ini di paman yasha'illahu. Faman yasha'illahu ayyuwaffiqahu liqabulil haqqi yashrahu sadrahu. Ini fi'il jawabnya, majazm juga, yashrah sadrahu. Yashrah sadrahu litauhidi wal imani. Wa man yasha'u an ayyudillahu yaj'al. Ini sama ini, dia majazm lagi. Wa man yasha' an yudillahu. Itu. Wa man yasha' ayyudillahu ni yaj'al ni yaj'al. Iya, dia jawab fi'il jawabnya. Iya, yaj'al sadrahu fi halin syadidatin minal inqibadi an qabulil huda kahalin man. Jangan ditanggungin ini mudhaf. Kahaliman. Kahaliman. Yasa'adu. Fi tabaqatil jawil ulia. Fayusabu bidaiki syadidin fit tanafusi. Wa kama yaj'alullahu sudural kafirina syadidatil daiqi syadidata daiqi wal waling tibadi kadzalika yaj'alul adabu alalladzina la yu'minuna bihi. Ya adalah ajaba kan makul bin ya. Oh, ada bayar. Kadzalika yaj'alul adaba 'alalladzina la yu'minuna bihi. Maka siapa saja yang Allah berkehendak memberi taufik untuk menerima kebenaran, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima tauhid dan beriman. Dan siapa yang Allah kehendak yang Allah berkehendak menyesatkannya, maka dia akan menjadikan dadanya dalam keadaan tertutup untuk menerima hidayah, seperti keadaan orang yang menaiki lapisan udara yang tinggi. Maka dia akan sesak, sangat sesak dalam bernafas. Dan sebagaimana Allah menjadikan hati orang kafir sangat tertutup terhadap Islam ini, saya. Dia juga menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Nambar kufik wa jazakillahu khairan. Kufik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Maka siapa saja yang Allah inginkan agar mendapatkan hidayah, Allah akan menjadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit. Ya. Dadanya itu sempit dan terpaksa, tertekan. Ka'annama yasa'adu fis sama. Seakan-akan dia memanjat ya ke atas langit. Mendaki ke atas langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya, seperti itulah Allah menjadikan ya keburukan atau adab atas orang-orang yang tidak beriman. Dari ini kita mengetahui bahwasanya hidayah dan juga kesesatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mensyukuri nikmat hidayah ini karena Allah memberikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki seorang mendapatkan hidayah, maka Allah jadikan hatinya itu lapang dalam menerima kebenaran. Jadi mudah dia menerima kebenaran. Sementara kalau orangnya Allah takdirkan dia menjadi orang yang sesat, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, tidak mau menerima kebenaran. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia mendaki ke langit. Dan ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan fakta sains ya. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada teknologi yang dengan teknologi tersebut bisa mengetahui bagaimana keadaan ketika kita terbang ke langit. Jadi belum ada yang namanya pesawat gitu ya. Pokoknya belum ada alat apapun yang bisa membuat mereka itu ya ke atas. Dan ini baru terungkap sekarang ya, bahwa makin tinggi kita naik ke atas, maka makin sulit kita bernafas. Banyak para ulama mengatakan bahasanya ini merupakan fakta sains, di antara fakta sains yang ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahasanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman tersebut belum ada pengetahuan tentang ini. Belum ada pengetahuan bahasanya kalau kita semakin ke atas, ya, maka ya, kadar oksigen itu semakin sedikit dan bernafas semakin sulit. Nah, ya, lanjutkan. Baca Pak Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna ayati liqaumin yadhakkarun. Dan ini jalan Tuhanmu yang lurus, telah kami jelaskan ayat-ayat untuk orang-orang yang diberi peringatan. Iya, mengambil peringatan. Iya, peringatan. Al-wawu harfu atfin hadza ismu isyarah mubtada. Sebagai mubtada. Haja mubtada siratun khobarul mubtada rabbika mudof mudof ilaih mustaqima naat dari sirat. Ya. Bukan naat dong. Nah, ini mah hal ya. Oh, mustaqim. Kalau naat mah sirat lagi. Marfu ini kan mansub. Lanjut. Oh iya ya. Qad harfu tahkik. Qad harfu tahkikin fasolna fi'lun madi. Fasolna maf'ulun fa'ilun. Al-ayati maf'ulun. Li kaumi jar majrur ya zakarun fi'lun mudori al-wawu fa'ilun. Takdirnya wa hadzal ladzi bayyana laka ayyuhar rasul. Bayyanahu laka, ada hanya tuh. Bayyanahu laka ayyuhar rasulu huwa tariqul muwassala muwassali. Al-musilu aja, al-musilu. Al-musilu ila ridho rabbika. Emang ada i-nya, ila ridho aja, ridho rabbika. Ila ridho rabbika wa jannatihi. Qad bayyanal birra Qad bayyanal barohina lima yatazakaro min ahlil ukuli arrojihati. Dan ini orang yang dan ini adalah bayyanahulaka. Gimana Ustaz? Dan yang telah kami jelaskan ini kepadamu, wahai Rasul, adalah... Dan yang telah kami jelaskan kepadamu, wahai Rasul, Dan ini adalah yang telah kami jelaskan kepadanya wahai Rasul gitu. Bukan. Dan yang kami jelaskan ini kepadamu wahai Rasul adalah jalan yang menyampaikan. Oh iya. Huat torikul adalah jalan yang menyampaikan kepada. Adalah jalan yang menyampaikan kepada ridho Tuhanmu dan sorganya. Nah. Telah kami jelaskan cahaya. Bukti nyata untuk orang yang menerima peringatan. Iya. Dari ahli yang berakal dan dari orang-orang memiliki akal yang kuat. Orang yang memiliki akal yang kuat. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza shiratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Dan inilah jalan Rabbmu yang lurus. Sungguh kami telah menerangkan, kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi orang yang bisa mengambil peringatan. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memang mereka mau menerima hidayah tersebut, ya, yang menerima keimanan tersebut. Kalau orang hatinya penuh dengan kebencian kepada Islam, maka dia makin jauh dari menerima kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ya, kalau orang itu ya disempitkan dadanya kepada Islam, maka ya khawatir. Harusnya dia khawatir. Maka dia akan makin jauhkan dari Islam. Dan ini banyak ya, orang zaman sekarang, jangankan orang kafir. Ya. Bahkan banyak orang Islam yang ngakunya Islam, tapi ya memiliki kebencian kepada Islam. Dan sepertinya harusnya dia khawatir kepada dirinya sendiri. Ya, karena bisa jadi ini merupakan bentuk hukuman pada dirinya. Karena benci kepada hukum Islam, maka Allah menghukum dia dengan apa? Dengan membuat dia makin benci kepada Islam dan makin jauh, makin sulit dalam menerima kebenaran. Ya. Nah, cerita lagi ya. Ini izin cerita lagi. Siapa sekarang? Abu Fatimah baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka surga di sisi Tuhan mereka dan dia wali mereka dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Lahum khabar muqaddam daru mubtada muakhar assalami mudhafun ilaih inda dharaf rabbi mudhafun ilaihim mudhafun ilaih alwaw harfu atfin huwa mubtada waliyu khabar hum mudhafun ilaih bima jar wa majrur kanu fi'lun madhin nakis alwaw isim kana ya'maluna fi'lun dhari'un al-wawu sebagai fa'il, jumlah fi'il wa fa'il sebagai khabar kana. Lil mutadzakkirina 'inda rabbihim jalla wa 'ala yaumal qiyamati darus salamati wal amani min kulli makruhu. Min kulli makruhin. Nauzu. Wa hiyal jannatu wa huwa subhanahu nasiruhum wa hafizuhum jazaan lahum bisababi a'malihim as-salihatu as-salihati kan na'atnya a'mali as-salihati bagi orang-orang yang berpikir di sisi Tuhan mereka jalla wa'ala pada hari kiamat ada surga dan tempat dari setiap dan tempat yang aman dari setiap makar mereka itu mengingkari dari segala sesuatu yang dibenci yaitu surga. Maksudnya tempat itu adalah surga. Nah, antum kalau mau kayak gitu kesannya yang dibenci adalah surga. Yaitu tempat itu adalah surga Dan dia Maha Suci yang menolong mereka dan menjaga mereka, balasan bagi mereka disebabkan amalan mereka, amalan soleh mereka. Amin. Syukur jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Wa iyyak, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa mengambil peringatan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka darus salam, ya, negeri yang selamat. 'Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan darus salam? Ya, karena makna salam itu adalah keselamatan. Surga itu penuh dengan kesenangan dan jauh dari hal-hal yang dibenci seperti neraka. Wa huwa waliyuhum, dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi mereka, menjadi penolong mereka. Bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi baik orang yang beriman maupun orang yang kafir sama-sama akan dibalas dengan sebab perbuatan mereka. Karena nanti pada hari kiamat yang menjadi penentuan nasib seseorang itu adalah amalannya, bukan kedudukannya, kedekatannya pada orang-orang saleh, ya, bukan uangnya, kekayaannya, tapi yang menentukan kedudukan mereka di akhirat adalah amalan mereka. Orang kafir akan disiksa sesuai dengan amalan buruk mereka, dan orang yang beriman akan diberi kenikmatan sesuai dengan amalan kebaikan mereka di dunia. Ya. Nah, tapi Anajen selesai lebih awal karena ada acara di Depok, jadi harus jalan pagi-pagi. Demikian, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.